satu lagu terbaru spesial buat nyapu kamu semuanya. Bareng-bareng Rosabella. Boleh minta lambaikan tangannya bareng-bareng. Tepuk tangannya sekali lagi. Alhamdulillah.